وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه أما بعد قوم مسلمين المسلمات إخوان والأخوات رحمني ورحمكم الله kembali kita melanjutkan kajian kita pembahasan fikih muamalah jual beli, khiyar, riba, utang piutang dan syirkah dalam Islam. Masih pada pembahasan riba, dan di malam hari ini kita akan masuk ke pembahasan riba bentuk yang kedua, yaitu riba al-buyu. Riba al-buyu, ya, riba jual beli, maksudnya menyebutkan contoh-contoh yang berkaitan dengan riba al-buyu. Baik, kita ingatkan kembali apa yang telah kita bahas berkaitan dengan riba al-buyu. Disebutkan dalam hadith Ibnu Umar, hadith Umar bin Khattab, riwayat Bukhari Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Adh-dhahab bidh-dhahab wal fiddah bil fiddah wal bur bil bur wasy'ir bis syair tamran bi tamrin mithlan bi mithlin." Taib, zahab, emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, mitlan bimitlin, harus sama, ya dan biadin, harus cash. Taib. Kaidah yang telah kita bahas berkaitan dengan riba jual beli. Riba jual beli artinya barang-barang yang terkena riba. Ada berapa? Ada 6. Ada emas, perak, bur dan syair. Bur, gandum yang bagus. Syair, gandum yang kurang bagus. Sudah berapa? 4. Kemudian kurma dan garam. Ini 6 barang riba. 6 barang riba. Berarti perputaran riba jual beli pada 6 barang ini. Iya, pada 6 barang ini. Baik, dari 6 barang ini dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Dari sisi sebab. Kenapa dikategorikan sebagai barang apa? Riba. Dibagi 2. Sebab yang pertama karena dia alat tukar. Dia adalah alat tukar, yaitu apa? Emas dan perak. Emas dan perak. Iya, berarti masuk di dalamnya apa? Uang, iya, kartal atau uang di masa ini. Karena dia satu sebab dengan emas dan perak adalah alat tukar. Kemudian yang kedua, yaitu gandum, bur, syair, tamar dan garam. Itu sebabnya karena apa? Karena bahan makanan pokok. Apa batasannya? Dia bahan makanan pokok yang bisa digudangkan dan diukur dengan cara ditimbang atau ditakar. Itu ukurannya, ya. Bahan makanan pokok bisa digudangkan, maksudnya dia bisa tahan lama sekalipun disimpan tanpa pengawet, dan diukur dengan ditimbang atau ditakar. Maka masuk di dalamnya apa? Beras, ya, jagung, karena beras bahan makanan pokok. Iya. Jagung juga di sebagian tempat makanan pokok. Kemudian bisa digudangkan, bisa disimpan lama, dan diukur dengan cara ditimbang atau ditakar. Baik. Berarti barang riba cuma dua sebab dikategorikan sebagai barang ribawi. Yang pertama, kalau dia merupakan alat tukar. Yang kedua, kalau dia merupakan bahan makanan pokok yang bisa digudangkan dan diukur dengan ditimbang atau ditakar. Selain dari itu, maka dia bukan barang riba, gitu ya. Selain dari alat tukar dan bahan makanan pokok yang disebutkan kriterianya, maka dia bukan barang apa? Riba. Jadi mobil bukan barang riba, rumah bukan barang riba, tanah bukan barang riba, ya, elektronik bukan barang riba. Jadi barang riba itu hanya dua sebab, mungkin karena alat tukar atau mungkin karena apa? Bahan makanan pokok. Disitulah berlaku hukum riba. Baik. Setelah kita mengetahui sebab, muncullah kaidah. Muncullah apa? Kaidah. Apa kaidahnya? Kaidahnya, kalau dia satu sebab dan satu jenis, maka berapa syarat? Dua syarat. Syaratnya mitlan bimitlin, harus sama. Syarat yang kedua, iadan biadin, harus kes, gitu ya. Saya ulangi, kalau dia satu illah, satu sebab, maka diperlukan berapa syarat? Dua syarat, harus sama ukurannya dan harus kes. Kalau dia beda, maksudnya kalau dia satu illah, satu sebab, tapi beda jenis, maka berapa syarat? Satu syarat. Kalau dia beda illah, kalau dia beda illah, maksudnya beda sebab, berapa syarat? Tidak ada syarat. Berarti yang ada syarat, dua syarat atau satu syarat, kembali kepada satu sebab. Kalau dia satu sebab, tinggal dilihat. Kalau dia sejenis, berarti berapa syarat? Dua syarat. Kalau dia beda jenis, satu syarat. Contoh, yang satu ilah ya, yang satu sebab, seperti emas. Ya, seperti emas. Emas 24 karat dengan 22 karat. Berarti dia satu ilah. Ilahnya apa? Ilahnya karena alat tukar. Kemudian dia sejenis karena sama-sama apa? Sama-sama emas. Berarti apa kaidahnya? Dua syarat, harus sama dan harus kes, gitu ya. Harus sama dan harus kes. Berarti kalau 24 karat dengan 22 karat, apa syaratnya? Harus sama dan harus kes. Contoh misalnya, saya menukar uang atau saya menjual emas dengan uang, ditukar maksudnya. Uang dengan emas sama-sama apa? Satu illah. Uang merupakan alat tukar dan emas adalah alat tukar. Nah, kalau kita lihat jenisnya, dua jenis yang berbeda. Yang satunya emas, yang satunya apa? Uang. Berarti beda apa? Jenis, satu apa? Satu illah. Berarti berapa syarat? Satu syarat. Harus apa? Harus cash. Berarti boleh gak nyicil emas? Boleh gak nyicil emas? Kenapa gak boleh? Karena emas dan uang adalah barang riba. Dia satu apa? Satu ilah, satu sebab, sama-sama alat tukar. Berarti, tapi dia beda apa? Jenis. Berarti berapa syarat? Satu syarat. Makanya saya tanya, boleh gak nyicil emas? Gak boleh, karena nyicil kes apa tidak? bukan cash, iya kan? Iya. Kalau nyicil perak, boleh nggak nyicil perak? Alasannya, karena perak juga termasuk alat tukar. Uang alat tukar, berarti dia satu illah, satu sebab dan beda jenis. Berapa syarat? Satu syarat, harus cash. Kalau nyicil beras, boleh nggak? Nyicil beras boleh nggak? Uang kan barang riba, beras juga barang riba. Boleh nggak nyicil beras? Boleh. Alasannya? Karena dia beda illah. Ya, pokoknya kalau sudah beda illah, beda sebab, pasti tidak ada syarat. Ya, tidak ada syarat. Kalau sudah beda illah, baik. Kita pindah ke sebelah. Yang satu tadi apa? Sebabnya karena alat. Sebabnya karena bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok, apa kaidahnya tadi? Kalau dia satu illah, satu jenis, maka dia berapa syarat? Dua syarat. Harus sama dan harus cash. Kalau dia beda, kalau dia satu illah dan beda jenis, berapa syarat? Satu syarat. Contoh, saya tukar beras yang mahal, ya, beras kepala, dengan beras yang murah, beras raskin misalnya. Berapa syarat? Dua syarat. Kalau misalnya 5 liter beras yang mahal, juga harus 5 liter beras yang murah. Kenapa? Karena sama-sama dia satu illah, sama-sama bahan makanan pokok, dan satu apa? Jenis, yaitu sesama beras. Berarti syaratnya harus dua, harus sama dan harus apa? Harus cash. Saya menukar jagung 10 kilo dengan beras 5 kilo. Boleh enggak? Boleh enggak? 10 kilo jagung dengan 5 kilo beras. Boleh enggak? Boleh enggak? Alasannya? Karena dia beda jenis. Berarti kalau beda jenis, tidak harus sama. Tapi harus apa? Harus cash. Gitu ya. Ada yang tanya, boleh enggak nyicil jagung? Boleh enggak nyicil jagung? Boleh. Saya nyicil pakai beras. Boleh enggak? Kalau saya nyicil pakai uang, kenapa boleh? Kalau saya nyicil pakai beras, kenapa enggak boleh? Masya Allah, luar biasa ya. Saya jadi ahli fatwa soalnya. Alhamdulillah. Baik. Sekarang jelas tak? Riba? Gampang kan? Masya Allah, gampang sekali. Iya, gampang sekali. Sekarang kita kan tinggal, kalau ada contoh-contoh kekinian, ya kontemporer, kita tinggal diskusikan bagaimana kita lihat sebab-sebabnya. Pertama kita lihat apakah dia barang riba atau tidak, gitu kan? Setelah itu kita lihat apakah dia satu illah atau tidak, iya kan? Kalau dia satu illah, lihat apakah dia sejenis atau tidak. Kalau dia sejenis, dua syarat, sama dan cash. Kalau dia beda jenis, satu syarat, harus cash. Jelas? Kalau utang, riba utang, jelas, lebih jelas. Pokoknya beri pinjaman kembali lebih, namanya apa? Dia lebih gampang. Dan jual beli juga mudah. Ya, orang tanya apa hukumnya nyicil mobil? Boleh. Apakah nyicil mobil ada apa namanya? Ada hukum riba yang berlaku? Nyicil mobil ada hukum riba yang berlaku? Sekarang uang saya tukar dengan mobil, ada enggak hukum riba? Riba jual beli enggak ada. Tapi mungkin dia ribanya apa? Utang piutang, iya kan? Karena hakikatnya pihak apa namanya? Iya, artinya pembiayaan ya, pihak pembiayaan yang membiayai pembelian mobil, iya kan, secara cash, kemudian kita bayar kepadanya secara apa? Cicil dengan jumlah yang lebih, iya kan? Itu namanya riba. Iya. Baik. Kalau tukar garam dengan kurma, berapa syarat? Satu syarat, harus cash. Iya. Kalau tukar kurma dengan perak, berapa syarat? Tidak syarat, karena dia beda. Iya, beda illah. Berarti kesimpulannya, kalau sudah beda illah tanpa syarat, gitu ya. Kalau dia sudah beda illah, berarti tanpa syarat. Tapi kalau dengar sejenis, beda jenis, berarti maksudnya apa itu? Satu illah, gitu ya. Satu illah. Karena kalau kita bilang dia beda illah, maksudnya beda sebab, sudah pasti tanpa apa? Tanpa syarat. Tapi kalau dibilang sejenis, beda jenis, maksudnya itu satu apa? Satu illah. Gitu ya? Iya. Kemudian pembahasan kedua, bentuk riba jual beli yang dibolehkan. Bentuk riba jual beli yang dibolehkan, yang disebut dengan bai'ul araya. Bai'ul araya. Baik. Artinya antara hukum riba utang dengan riba jual beli, hukumnya beda. Sama-sama haram, tapi mana yang lebih haram? Riba jual beli dan riba utang piutang. Ini kedua-duanya haram. Tapi dari dua ini, salah satunya lebih besar dosanya daripada yang lain. Mana yang lebih berat dosanya? Hah? Kalau bisa jawab berarti paham maksudnya. Artinya dari dua ini sama-sama haram, tapi salah satunya lebih haram daripada yang lainnya. Mana yang lebih haram? Jual beli atau utang piutang? Yang lebih haram adalah riba jahiliyah. Riba jahiliyah, riba apa itu? Riba utang piutang. Muncul pertanyaan, kok bisa? Kenapa dia lebih haram? Kalau jual beli agak ringan dibandingkan utang piutang. Karena terjadinya riba jual beli, terjadinya riba utang itu karena adanya riba jual beli. Maksudnya kan riba jual beli itu ada dua ya. Ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Riba fadl artinya adanya tambahan. Misalnya satu liter beras ditukar dengan 2 liter. Sama-sama beras. Berarti 2 liter kelebihan berapa? 1 liter. Ada tambahan 1 liter. Berarti itu tambahan itu merupakan riba. Namanya riba fadl, riba tambahan. Kalau riba nasiah namanya apa riba? Riba nasiah artinya riba disebabkan karena tidak cash. Ya, pengunduran waktu. Misalnya saya tukar beras dengan beras, sama-sama 1 liter, tapi tolong ambil di gerbang ya berasnya. Ya, tolong ambil di gerbang. Berarti ini tidak apa? Cash itu namanya. Ada barang, ditukar. Itu namanya apa? Cash. Tapi kalau nanti ambil di gerbang, itu namanya tidak cash. Itu namanya tidak cash. Baik. Berarti gabungan dua ini, gabungan riba jual beli, riba fadl dan riba nasiah, itulah riba utang piutang. Kok bisa? Coba lihat. Ketika orang memberikan pinjaman, dikembalikan berapa? Lebih apa tidak? Lebih. Itu namanya riba apa? Fadl. Ketika orang memberikan pinjaman, langsung diganti atau nanti diganti? Nanti diganti. Itu namanya riba apa? Hasiah. Berarti riba utang piutang, dia double riba. Karena dia sudah menggabungkan riba tambahan, fadl, dan riba apa? Hasiah. Kalau riba jual beli, pasti salah satunya. Mungkin karena ada melebihkan, ya tambahan, mungkin ada apa? Pengunduran, tidak cash. Tapi ketika bergabung keduanya, itu secara otomatis berpindah menjadi riba apa? Ad-duyun. Ya dia lebih berat karena dia menggabungkan dua riba, yaitu riba fadl dan riba nasiah. Jadi ya kalau banding-bandingan yang mau bikin riba, ya mendingan riba. Hah? Mendingan riba. Riba al-buyu. Iya. Artinya kalau dia terdesak dengan berbuat riba, terdesak dengan berbuat riba, tentunya dia pilih yang paling ringan. Jangan mentang-mentang dia terdesak, ah sudah, saya pinjam uang di bank. Padahal ada yang lebih ringan, iya kan? Riba apa? Riba jual beli. Ya riba jual beli. Nah sekarang riba utang itu diharamkan karena zatnya. Adapun riba jual beli, dia diharamkan bukan karena zatnya, tapi dia diharamkan karena pengantar, karena dia celah kepada riba utang. Kepada riba utang. Maksudnya coba lihat ya, riba jual beli ini merupakan pintu riba utang. Kalau dihalalkan riba jual beli, maka orang akan berbuat riba apa? Utang. Pada riba jual beli ada tambahan dan ada apa? Pengunduran. Ketika dibuka ini tidak diharamkan, tidak dilarang, maka terjadilah riba yang namanya apa? Riba utang. Makanya dicegat memang dari sini. Riba jual beli enggak boleh. Alasannya apa? Supaya tidak terjadi riba apa? Utang. Karena kalau dibuka pintu akan terjadi riba apa? Makanya dia dicegat memang dari awal, diharamkan riba jual beli. Tujuannya diharamkan bukan karena jual belinya, bukan. Tapi untuk mencegah jangan sampai riba utang terjadi. Gitu ya? Makanya dia kalau ditanya mana lebih besar dosanya, ya jelas ini, karena ini diharamkan karena zatnya. Kalau jual beli dia hanya sekedar menjaga jangan sampai terjadi apa? Riba utang. Iya. Hukum yang lain, kalau riba jual beli, karena tadi ada yang dibolehkan. Makanya kita lihat hukumnya ya. Kalau riba yang diharamkan karena zatnya, maka tidak boleh sama sekali. Gitu ya, itu rumus. Kalau riba yang diharamkan karena zatnya, maka tidak boleh sama sekali. Tapi kalau riba diharamkan bukan karena zatnya, tapi hanya karena sarana kepada riba, ya, sarana kepada riba, maka dia boleh ketika ada hajat, ada keperluan yang sangat. Kalau ditanya tadi, kalau riba yang diharamkan karena zatnya, maka tidak boleh sama sekali, kecuali darurat. Kecuali darurat. Riba yang diharamkan karena zatnya apa tadi? Riba jual beli atau riba utang piutang? Riba utang piutang. Karena jual beli hanyalah sarana kepada riba apa? Utang. Dia dilarang supaya tidak terjadi riba utang piutang. Berarti riba utang piutang memang dia diharamkan karena itunya. Dia diharamkan karena utang piutang. Berarti riba ini dia sama sekali enggak boleh. Kecuali dalam kondisi apa? Darurat. Kapan dikatakan darurat? Kapan dikatakan darurat? Ketika dia mengancam lima hal. Yang pertama, nyawa, harta, agama, kehormatan, akal. Gitu ya. Kalau dia mengancam harta, buat harta itu apa namanya, terancam, nyawa terancam, akal terancam, agama terancam, apalagi satu, kehormatan terancam. Makanya dikatakan apa? Darurat. Tapi kalau hilang daruratnya, jangan jadikan, kan dulu pernah saya darurat, sekarang masih lanjut, ya kan pernah darurat. Jadi jangan jadikan darurat sebagai alasan untuk lanjut, tapi sekedar mengangkat darurat. Ketika hilang daruratnya, maka apa hukumnya? Kembali kepada hukum, yaitu apa? Haram. Baik. Adapun riba jual beli, dia diharamkan karena saddan lidzari'ah, untuk menutup celah, menutup pintu terjadinya riba utang. Berarti kalau dia diharamkan karena bukan zatnya, tapi karena sarana saja, karena pengantar saja kepada riba utang, maka dia boleh ketika ada hajat. Bedakan antara darurat dengan hajat. Kalau darurat itu parah, mengancam lima hal tadi. Adapun hajat, dia lebih ringan daripada apa? Darurat. Dia hajat, tidak terancam lima hal tadi, itu namanya hajat. Dan itu boleh pada riba jual beli. Disebutkan ya oleh para ulama, kata Ibn al-Arabi rahimahullahu ta'ala, idza nuhiya an syai'in bi'ainihi lam tu'athir fihi al-hajatu, wa idza kana lima'nan fi ghairihi أثرت فيه الحاجة لارتفاع الشبهة معها. Ya, dalam kitab Aridatul Ahwazi. Jika dilarang, jika sesuatu dilarang karena zatnya, maka dibolehkan karena alasan hajat, itu tidak benar. Tapi kalau dilarang karena selainnya, ya, dengan arti karena pengantar kepada selainnya, maka boleh ketika ada hajat. Ini perkataan Ibn al-Arabi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam Majmu'ul Fatawa jilid 23 halaman 214, kata beliau, wa hadza aslun li Ahmad wa ghairihi fi anna ma kana min babi saddiz dhari'ah inna ma yunha anhu idza lam yuhtajj ilayh Kata Syekhul Islam, hadza aslun li Ahmad. Dasar ini merupakan pendapat Imam Ahmad. Dan selainnya, bahwa apa yang merupakan saddi dzari'ah, sesuatu yang dilarang karena menutup celah, maka dia dilarang ketika tidak ada keperluan. Artinya kalau ada keperluan berarti boleh. Juga Syekhul Islam berkata dalam Majmu'ul Fatawa jilid 1 halaman 164, "Idza kana li saddi dzari'ati ubiha lil maslahati rajihah." Kalau larangan hanya sekedar pencegahan, kan gitu kan? Pencegahan, menutup celah. Maka dia boleh ketika ada maslahat yang sangat. Ada maslahat yang sangat. Berarti riba jual beli boleh. Kapan? Apa tadi saya bahas? Riba jual beli boleh kapan? Ketika ada maslahat yang kalau riba utang boleh ketika darurat. Ya, ketika darurat. Paham ini ya? Darurat misalnya ada anak yang sakit atau istri yang sakit, sudah enggak ada jalan, tinggal menunggu orang bilang sudah mau mati. Enggak ada jalan kecuali pinjam uang yang berbunga, iya kan? Atau hukum dalam kondisi seperti ini boleh, karena kita sudah usaha dan memang tidak ada jalan dan memang harus segera, ya kan, diatasi, dan tidak ada cara yang cepat kecuali apa? Dengan cara mendapatkan pinjaman berbunga, ya kan? Dan ini jelas hukumnya haram, riba utang diharamkan karena zatnya, dan ini tidak boleh kecuali apa? Darurat. Paham? Kalian tanya, kalau riba jual beli kapan dibolehkan, kapan? Ketika ada hajat. Contoh misalnya, Imam Ibnu Qayyim juga menjelaskan ya di Zadul Ma'ad jilid 4 halaman 78, "Ma hurrima li saddi dzara'i fa innahu yubahu lil haja wal maslahati rajihah." Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, apa yang diharamkan karena pencegahan, ya, saddan lidzari'ah, ya, menutup celah, maka dia boleh ketika ada hajat dan ada maslahat yang jelas. Ada maslahat yang jelas. Iya. Ini bisa dilihat pada kitab Zadul Ma'ad dan juga Raudhatul Muhibbin. Iya. Baik. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkata pada manzuma usul fiqh, manzuma itu usul fiqhi wa kawaiduhu, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, "Lakinna ma hurrima lidzari'ati yajuzu lilhajati kal'ariyati." Kata beliau, apa yang diharamkan karena lidzari'ah, mencegah terjadinya riba, yajuzu lilhajati, boleh ketika ada hajat, seperti al-ariyah, jual beli araya. Iya. Bil araya, jadi bil araya disebutkan dalam hadis Sahal riwayat Bukhari Muslim, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i tsamari bit tamar wa rakhasa fi al-araya ay yashtariya bi rakhasiha yakuluha ahluha rutuban." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari bai'i tsamari bit tamar, menjual buah dengan kurma. Apa bedanya antara buah dengan kurma? Ya, maksudnya bit tamar. Baik. Wa rakhasa fil araya, dan Nabi memberikan keringanan pada jual beli araya. Iya. jual beli araya. Misalnya ada mangga, misalnya kalau mangga kan bukan barang riba kan, tapi misalnya ada ada padi, ada beras, ada padi masih di pohonnya, iya masih di sawah, dan ada beras sudah di karung, mau ditukar, saya mau makan beras baru, ya, ini beras sudah tahun lalu, ya, sudah kadaluarsa. Nah, gimana caranya saya makan beras baru? Apa syaratnya? Beras ditukar dengan beras? Apa syaratnya? Gak ada perbedaan. Mau beras lama dengan beras baru, yang jelas sesama beras berapa syarat? Harus sama, harus kias, ya? Kecuali bayul araya, kecuali bayul araya. Bayul araya yaitu kurma yang di pohon ditukar dengan kurma yang sudah dipetik, ya. Kurma yang di pohon itu masih mengkal, rutop, dan kurma yang sudah matang disebut dengan tamar. Nah, ini kan mau ditukar antara yang masih di pohon dengan apa? Yang sudah dipetik. Ini sudah matang dan ini masih mengkal. Kaidahnya apa? Kalau kurma dengan kurma berapa syarat? Kalau kurma dengan kurma berapa syarat? Dua syarat. Mau di pohon yang sudah dipetik, yang jelas kalau kurma berapa syarat? Kenapa? Karena dia satu ilah. Ilahnya barang riba karena dia bahan makanan pokok. Kemudian dia satu apa? Jenis. Jenisnya sesama apa? Kurma. Berarti kalau dia satu ilah dan satu jenis, berapa syarat? Dua syarat. Harus sama dan harus apa? Yes. Mau ditukar ini sudah. Turunkan cepat itu. Iya. Takar yang sama. Oh, ditukar. Tapi ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan. Bolehnya menukar kurma yang sudah matang, yang telah dipetik, dengan kurma yang rutab, yang masih mengkal, dengan ukuran yang tidak sama. Sekarang siapa yang mau kurma yang sudah bonyok, ya, sudah hampir rusak, ya sudah matang, ditukar dengan kurma yang masih segar, masih mengkal? Pastikan harusnya apa? Tentunya ini lebih mahal harganya daripada apa? Yang sudah lama, berarti harusnya ini lebih banyak daripada apa? Nah, itu enggak ada masalah. Itu enggak ada masalah. Kenapa boleh? Kata Nabi SAW, وَرَخْفَسَ فِي الْعَرَيَا أَيَسْتَرِيَ بِرُخْفَسِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا. Nabi SAW membolehkan pada al-araya ini, yaitu seorang membeli dengan harganya, menaksir dengan harganya, dengan ukuran, menaksir dengan harganya, sehingga pembelinya bisa makan rutab. Sehingga pembelinya bisa makan rutab. Artinya orang tidak punya uang, dia orang miskin. Dia orang miskin, dia hanya punya kurma yang sudah matang. Dia mau sekali makan apa? Kurma mengkal. Ini makan kurma mengkal, kalau enggak makan mati enggak? Enggak mati. Artinya makan kurma mengkal, dia punya kurma matang, dia mau makan kurma mengkal. Itu sekedar apa? Hajat. Sekedar hajat. Nah, sekarang menukar kurma dengan kurma, ini riba apa? Utang atau riba jual beli? Apa tadi rumusnya jual beli? Dia boleh ketika ada apa? Hajat yang jelas. Seperti ini orang miskin, dia enggak punya uang. Bil araya ini contoh. Dia enggak punya uang dan dia mau sekali makan apa? Kurma mengkal. Dia punya kurma yang matang. Maka dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya karena alasan dia punya hajat. Hajatnya apa? Dia mau makan kurma mengkal. Dia tidak mesti sama ukurannya, tidak mesti sama. Padahal kalau kita kembali ke kaidah harus apa? Sama. Kenapa? Karena dia sejenis dan satu apa? Satu ilah. Taib. Tapi seorang jangan berangkat dari sini. Wah, berarti riba jual beli boleh dong kalau ada hajat. Iya kan? Boleh kalau ada hajat. Iya. Maka seorang tidak boleh bergampangan. Tapi ini kaidah dasar. Kalau riba jual beli, dia boleh tidak sampai pada taraf darurat. Iya. Tapi kalau riba utang, kapan dia boleh? Ketika sampai pada taraf apa? Darurat. Begitu ya? Iya. Sekarang kita mulai masuk mencontohkan bentuk-bentuk muamalah yang termasuk riba al-bay, riba jual beli. Yang pertama disebut dengan transaksi lindung nilai syariah atau transaksi lindung nilai. Atau disebut dengan bahasa Inggrisnya apa? Hedging syariah. Iya, maksudnya di sini untuk mengurangi kerugian yang terjadi, mengurangi kerugian yang terjadi disebabkan karena ketidakjelasan mata uang. Misalnya dia beli barang, misalnya di Amerika dia beli barang, di sana kan dia bayar pakai apa? Dolar. Artinya dia uang rupiah, kemudian dia dolarkan, atau dia beli pakai rupiah, ya dengan harga dolar. Tapi dia DP, dia maksudnya dia beli tidak cash, maksudnya tidak lunas, tidak cash. Nah, sisanya ini dia khawatir, misalnya diberi tempo 3 bulan ya untuk melunasi. Dia khawatir jangan sampai 3 bulan ke depan ya dolar semakin kuat dan rupiah semakin apa? Melemah. Yang dia inginkan harga 3 bulan ke depan dengan hari ini adalah sama. Supaya apa? Tidak menyebabkan kerugian. Iya. Maka bagaimana caranya? Dia beli dolar dengan harga hari ini sejumlah menutupi angsurannya, iya kan? Tapi kapan dia bayar? Ketika jatuh tempo, ketika masuk bulan ketiga baru dia bayar. Maka di sini jelas riba. Iya, jelas riba. Ribanya dari sisi mana? Dari sisi, coba bayangkan ya, antara dia beli uang dolar, kalau dia beli dia pakai rupiah untuk membeli apa? Dolar. Kenapa dia beli? Alasannya untuk berjaga-jaga. Kalau saya bayar, saya nggak beli sekarang, mungkin saja dolar akan semakin melonjak. Maka dia beli sekarang dengan tujuan untuk berjaga-jaga supaya 3 bulan waktu pembayaran nanti tetap dengan harga sekarang. Tapi dia bayar pakai rupiah sekarang, tapi nanti dia terima itu dolarnya ketika waktu pembayaran 3 bulan ke depan. Berarti apa hukumnya sini? Sekarang saya mau tanya, antara rupiah dengan dolar berapa syarat? Kenapa jurusnya kurang aneh ini? Antara rupiah dengan dolar berapa syarat? Satu, ada yang bilang dua. Yang jelas kalau bukan dua, satu. Nggak mungkin tiga. Iya kan? Pokoknya kalau bukan dua, satu. Pokoknya ada yang bilang dua, bilang satu, satu, dua. Pokoknya nggak salah itu. Nggak keluar dari satu atau dua. Satu. Sekarang kita lihat. Kita lihat yang pertama apa? Kita lihat dulu apakah dia satu illah. Iya kan? Kalau dia satu illah, berarti dua kemungkinan. Pokoknya kalau ada barang ribawi, yang paling pertama dicek apakah dia satu illah? Karena illah barang riba ada berapa tadi? Dua. Mungkin alat tukar, mungkin bahan makanan pokok. Nah, kalau dia satu illah, muncul pertanyaan berikutnya, apakah dia sejenis atau beda jenis? Iya kan? Nah, muncul pertanyaan berikutnya, kalau dia sejenis berapa syarat? Dua. Kalau dia beda jenis berapa syarat? Nah, antara rupiah dengan dolar berapa apa ini? Berapa syarat ini? Satu. Dua syarat. Satu syarat, ya. Kalau dia beda jenis berarti apa? Kalau antara rupiah dengan dolar adalah satu syarat. Kenapa? Karena rupiah satu jenis, dolar satu jenis. Berarti dia beda apa? Beda jenis. Sepakat? Sepakat ya? Kita sepakat. Ya, ini kan enak ya kalau kita tahu rumusnya, sehingga kita gak taklid sama ustaz. Mungkin saja ustaz salah, iya kan? Rumusnya benar, tapi hasilnya sama, hasilnya salah. Iya kan? Tapi sudah kita sebutkan rumusnya, kita cakar sama-sama, hasilnya sama. Berarti kesepakatan, iya kan? Ya, tidak ada perselisihan di antara kita, bahwa antara rupiah dengan dolar, ketika ditukar, berapa syarat? Harus apa? Nah, ini kan dia beli dengan harga hari ini, tapi nanti dolarnya diterima waktu pembayaran. Berarti kesalahannya di mana? Tidak cash. Berarti riba apa namanya ini? Riba apa namanya? Riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Muncul pertanyaan, kalau riba nasi'ah, maksudnya kenapa riba nasi'ah yang dilarang? Karena yang namanya uang, itu yang namanya uang, dia bukan seperti barang. Artinya kan, asalnya orang mau cari uang untuk beli apa? Beli barang. Artinya uang itu bukan diperdagangkan. Tapi yang diperdagangkan, yang diukur nilainya pakai uang adalah apa? Barang. Makanya kalau ada uang yang, apa namanya, nanti, emang itu barang itu, mau nanti-nanti. Dia mau dijual itu uang. Iya kan? Makanya kalau dia barang, gak ada masalah dia nanti. Karena dia memang apa? Berlaku jual beli. Tapi kalau antara uang dengan uang, mau disepertikan, mau disamakan seperti barang, bisa besok, bisa sebulan kemudian, bisa setahun kemudian. Itu namanya barang. Sementara dalam jual beli, uang itu dia sebagai nilai alat tukar untuk apa? Barang. Jadi ketika dia ditunda, berarti kita sudah serupakan, kita sudah posisikan dia sebagai apa? Barang. Dan itu melumpuhkan ekonomi. Karena kestabilan ekonomi, kestabilan kehidupan, dengan kestabilan bertambahnya uang dan bertambahnya apa? Barang. Kalau riba tidak, uang saja. Barang gak bergerak. Pokoknya uang saja, uang dapat uang. Gak ada barang. Iya kan? Akhirnya ekonomi lumpuh. Daya jual, daya beli berkurang. Karena orang main uang. Uang dapat uang. Gak bermain di barang. Sehingga uang ini dipegang oleh orang-orang kaya. Ini bahaya sekali riba itu. Makanya jangan heran orang-orang Yahudi memegang keuangan. Karena memang bermain di mana? Ketika kita masuk di riba, sudah. Kita jadi prajuritnya mereka. Semakin banyak riba, mereka semakin banyak yang kita berikan. Ya makanya jangan heran sekarang kayak jual beli kok susah ya. Tapi kalau riba enak, cepat. Ya itulah pengaruh dari riba itu. Makanya sekarang kehidupan gak stabil. Menjual gak laku-laku. Jual rumah susah lakunya. Jual ini susah lakunya. Karena orang main di mana? Akhirnya kehidupan ekonomi tidak stabil. Kestabilan kehidupan masyarakat ketika dia seimbang antara barang dengan. Makanya riba ini berbahaya sekali. Sangat berbahaya. Baik. Tapi waktu sudah habis ya. Jadi kesimpulannya, ternyata riba itu gampang sih. Sebabnya kalau mau tahu riba, lihat saja. Apakah dia riba karena utang atau dia riba karena jual beli? Kan gampang kan? Kalau riba karena utang, beri pinjaman, kembali lebih, beri pinjaman, dapat manfaat, itu namanya apa? Riba. Iya kan? Kalau riba jual beli, kembali kepada 6 barang. Iya kan? 6 barang tadi dilihat apanya? Pertama-tama dicek apanya? Ilahnya, sebabnya. Sebab dikategorikan barang riba ada berapa tadi? 2. Mungkin karena sebagai alat tukar atau bahan makanan pokok. Nah, kalau dia satu ilah, berapa syarat? 2 syarat. Kalau dia satu ilah, tinggal dilihat apakah dia sejenis atau beda jenis. Kalau dia sejenis, berapa syarat? 2 syarat, harus sama dan kalau beda jenis 1 syarat. Ya? Kalau beda ilah, enggak usah tanya beda jenis. Pokoknya kalau beda ilah tanpa syarat. Iya, maksudnya tanpa syarat yang disebutkan. Iya. Pertanyaan berikutnya, kapan di mana yang lebih haram? Antara riba utang atau riba jual beli? Riba utang. Alasannya? Riba utang dia diharamkan karena zatnya. Riba utang mengumpulkan 2 riba, riba fadl dan riba nasiah. Adapun riba jual beli, dia diharamkan bukan karena jual beli itu, tapi dia diharamkan untuk mencegah terjadinya riba apa? Utang. Nah, berarti kalau mau hitung-hitungan, iya. Kapan riba? Kalau dia diharamkan karena zatnya, berarti kapan dia boleh? Ketika darurat. Ketika dia diharamkan karena pengantar, kapan dia boleh? Ketika ada hajat. Pahami? Sekarang ini insya Allah contoh ke depan tinggal contoh-contoh saja. Tadi itu sudah contohkan satu ya. Ya, transaksi lindung nilai. Ya, nilai mata uang ya. Ini telah disebutkan tadi. Seandainya tadi antara rupiah dengan dolar ini cash, itu enggak ada masalah. Iya kan? Karena terpenuhi syarat. Tapi ternyata tidak, maka itu namanya riba nasiah. Baik. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada kesempatan malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.